الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله sampai malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dalam pengajian Ramadan kita ini pada setiap malam yang membahas kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah, yang menjelaskan tentang hukum-hukum berinteraksi dengan jin serta adab-adab meruqyah yang disyariatkan. Tulisan Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang sebab-sebab mengapa para wanita banyak yang terkena kerasukan syaitan. Telah saya sebutkan beberapa poin yang menunjukkan dha'ful aql wa dha'ful iman, kelemahan akal, kelemahan mental, kelemahan iman yang terdapat pada kebanyakan para wanita, kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari berzikir kepadanya, lalai dari mengamalkan amalan-amalan ketaatan, lebih terkhusus pada saat mereka mengalami masa haid dan nifas. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah taala sampai kebahagiaan ta. قال حفظه الله سرعة استجابة النساء للخوف الطارئ. Terlalu cepatnya para wanita ya dalam merespek ya satu ketakutan yang tiba-tiba muncul, rasa kaget, rasa ketakutan ya pada para wanita itu sangat cepat sekali, sehingga hal-hal yang seperti ini menyebabkan sebahagian para wanita lepas kontrol, lalai dari berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa di sana ada yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal mulahadhu anna minan nisa'i man yashtaddu khawfuhunna taratan ala azwajihin wa taratan ala auladihin wa taratan ala amwali azwajihin wa taratan ala ba'd al-aqarib. Kalau diperhatikan bahwa para wanita di antara mereka ada yang sangat berlebihan rasa takutnya. Ya. Kadang-kadang rasa takut yang berlebihan kepada suaminya. Nah. Mendengarkan berita sedikit tentang suami, sudah muncul rasa takut yang luar biasa. Nah, atau kepada anak-anaknya, atau kepada harta-harta suaminya, atau kepada sebagian kerabat. Dalam merespek satu berita yang sampai kepada itu sangat cepat sekali. Lalu kemudian dihinggapi rasa takut. Kadang-kadang sesuatu yang semestinya kita biasa dalam menanggapi, tapi para wanita berlebihan. Timbul rasa takut dan macam-macam. Ya, persangkaan yang ada pada mereka. Wa hadza min asbabi tasallutil jin 'alaihinna. Dan ini termasuk di antara sebab mudahnya jin untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Karena jin itu akan masuk pada saat-saat lalainya manusia. Pada saat mereka tidak terkontrol. Sehingga mudah ketika mereka lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mahfudhu man hafizahullah. Namun yang terpelihara adalah orang yang mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, syiddatu farahi ba'dhin nisa 'indal munasabat. Nah, ini sebaliknya. Kalau yang tadi terlalu cepat merespek ketakutan, yang sebelumnya juga disebutkan bahwa wanita itu sangat sedih apabila ditimpa satu musibah, kesedihan yang berlebihan. Sampai di antara mereka ada yang sampai kepada tingkatan meratap. Nah, kalau ini sebaliknya. Ketika datang waktu kegembiraan, terlalu gembira. Syiddatu farah ba'dhin nisa 'indal munasabah. Terlalu berlebihan kesenangan dirasakan oleh sebagian wanita pada acara-acara tertentu. Nah, ya, biasanya kalau lelaki kan, kalau ada acara perkawinan atau apa, ya sudah datang sekedar datang saja, ya menghadiri undangan selesai. Tapi kalau wanita, luar biasa. Nah, akan menjadi pertemuan dan momen yang besar untuk bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Lumayan untuk ngerumpi. Ya, jadi majelis ngerumpi. Nah, kalau laki-laki kan biasanya enggak perhatian tentang masalah-masalah seperti ini. Kalau wanita, wah, luar biasa. Nah. Ya. Pengantin laki-lakinya itu diperhatikan, gini, disebutkan positif dan negatifnya. Setelah selesai untuk laki, pengantin wanitanya lagi. Sebutkan ini begini, akhlaknya seperti apa, hasil. Nah, terlalu banyak bumbunya. Ya. Dan biasanya mereka ada geng-gengnya sendiri. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang sudah haji, kumpul sama yang sudah haji. Nah, ya, ibu yang ahli ngerumpi, kumpul sama yang ahli ngerumpi. Ya, para wartawan ini pada kumpul semua. Nah, yang tukang nyebar berita sana kemari. Ya. Terus kalau gembira itu luar biasa. Ketawa dan waduh paling ribut. Ya, kalau wanita itu. Kal ursi wal ayat wal khitbah wa ghairi dzalik. Seperti pernikahan. Biasanya memang paling banyak ributnya wanita. Ya. Wal ayat, hari-hari raya. Ya. Senang bikin acara-acara macam-macam. Wal khidbah, dalam acara khidbah pelamaran juga seperti itu. Nah. Ya. Dibuat acara macam-macam, dipanggil ini itu, alhasil masing-masing daerah punya adat-adat tersendiri biasanya. Acara khidbah itu yang biasanya ringan, ya kan? Tujuannya apa itu khidbah? Ya, datang ya, kepada walinya, lalu kemudian meminta untuk yakni diberikan yakni kemudahan untuk menikah. dengan wanita tersebut. Nah, intinya kan itu saja. Nah, kemudian ya mungkin kalau sudah disepakati maharnya berapa. Nah, tapi ini jadi suatu yang luar biasa, momen penting bagi sebagian mereka. Kalau sudah ada acara penentuan mahar, itu dipanggil semua kerabatnya, ya suruh duduk dengarkan semua. Nah, kalau yang berani maju ini ngasih nilai yang sedikit, ya. Wah itu kan diteriaki oleh mereka itu, utamanya ibu-ibu itu. Nah, diteriaki dan direndahkan. Nah, Allahumma musta'an. Dan yang lainnya, fasyayatin yastaghilluna hadhihi al-ahwal litasalluti 'alayhinna. Syaitan-syaitan itu selalu memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini untuk bisa menguasai para wanita itu. Fa'ala al-mar'ati an takuna mu'tadilatan muttazinatan fi ahwaliha fi sarra'i wa dharra. Maka hendaklah seorang wanita dalam menyikapi segala sesuatu seimbang. Tak perlu berlebihan. I'tidal, ittizan, seimbang dalam setiap keadaannya. Apakah di saat sulit atau di saat senang, ya, di saat mendapatkan musibah dan yang semisalnya. Naam. Maka hendaknya bersikap i'tidal agar kita senantiasa dalam keadaan terkontrol, terus dikontrol. Diri kita bisa mengontrol diri, lalu kemudian kita tidak luput dari zikrullah, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tahasudu ba'dhi syabab 'ala ba'dhi syabbat mimma yu'addi katsiran ila istikhdami sihri was sahara li sihrihinna. Hasad yang muncul pada sebagian pemuda terhadap pemudi. Nah, muncul hasad, muncul kedengkian pada seorang wanita misalnya. Ya, kenapa kok hasad? Ya banyak masalah, banyak sebab, banyak faktornya. Mungkin karena lamarannya ditolak. Mungkin karena dia ingin mengadakan hubungan dan ternyata ya dari satu pihak tidak ingin. Walhasil muncul hasad, kedengkian. Nah. Ya, mungkin juga dia senang kepada wanita itu tapi wanita itu tidak merespon. Nah. Sehingga menyebabkan dia berusaha gimana caranya untuk mendapatkannya. Maka dilakukanlah dengan berbagai macam cara. Dan bahkan di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara sihir. Nah, mimma yu'addi katsiran ila istikhdami sihri wa sahara li sihrihinna. Yang sebab-sebab ini menyebabkan ya kebanyakan dari mereka para pemuda itu menggunakan sihir. Memanfaatkan para tukang sihir untuk menyihir para wanita itu. Nah, apakah dia benci, enggak senang, dengki kepada wanita itu atau sebaliknya dia senang. Nah, maka dia berusaha bagaimana menjadikan wanita itu akan condong kepadanya. Dan ini semua ma'asyar ikhwah rahimakumullah tentu merupakan perbuatan-perbuatan kekufuran waliyadzu billah. Nah, qatalallahu jahla. Semoga Allah memerangi kejahilan. Yadhhabu ba'dul ka'idin ila sahara wa yadhul lahum min al-amwali ma yadhul liyastakhrija minhum sihran yasharu bihi fulana. Ya. Ada sebagian orang-orang yang ya, hendak melakukan tipu daya, makar. Maka dia pun datang kepada sebagian tukang sihir. Lalu dia rela mengeluarkan berapapun harta. Yang penting tukang sihir ini mau membantunya untuk menyakiti dan menyiksa wanita itu. Ya. Agar tukang sihir ini mampu menyihir si fulana. Tujuannya apa? liyuhattima hayataha. Nah, untuk menghancurkan kehidupan wanita ini. Ya. Qailan, sambil dia mengatakan tatahaffan la li wala lahu. Biarkan wanita itu binasa. Ya. Bukan untuk kebaikanku, bukan pula untuk kebaikan tukang sihir itu. Yang penting wanita itu binasa. Itu saja yang dia inginkan. Nah. Ya. Dia enggak senang kalau wanita itu bukan miliknya. Ketika dia melihat bahwa wanita itu sama yang lain, condongnya kepada yang lain. Ya, sekalian sudah dibinasakan wanita itu, biar enggak ada yang punya. Iya kan? Seorang laki-laki yang datang kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Abu Abbas, saya senang kepada seorang wanita, maka saya datang melamarnya, namun saya ditolak. Setelah itu ada orang lain datang melamarnya, diterima, maka cemburu orang ini. Dia datang wanita itu dan membunuhnya. Sekalian impas biar enggak ada yang memilikinya. Allahu musta'an. Ya, hasad, dengki. Faya wa ila hadha sinf min adabillah. Alangkah celakanya orang seperti ini akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la wa qad qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, bagaimana tidak? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dhanbin ahra min an yu'ajjil Allahu al-'uqubata li sahibihi fi ad-dunya ma'a ma yudakharu lahu fil akhirati min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Tidak ada satu perbuatan dosa yang lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala segerakan siksaannya bagi pelakunya di dunia ini. Bersamaan dengan itu ada pula yang disimpan untuk di akhirat. Jadi dia mendapatkan dua kali siksaan dari Allah karena melakukan perbuatan dosa ini. Yang pertama, Allah segerakan siksaannya di dunia. Tersiksa dia. Terhinakan. Sengsara di dunia sebelum akhirat. Ya. Jadi dia mendapatkan siksaan di dunia, ma'a ma yudakharu lahu fil akhirah, dan akan disimpan lagi. Masih ada dosa yang akan dipersiapkan bagi orang tersebut untuk dia rasakan nanti di akhir. Dosa apa itu? Rasulullah SAW menyebutkan dua. Minal baghi, perbuatan baghi, kezaliman. Ya. Melampaui batas. Senang menyakiti orang lain. Membalimi orang lain. Tanpa hak. Wa qati'atir rahim, dan memutuskan silaturrahim. Ya, memutuskan hubungan kekerabatan dengan seseorang yang merupakan kerabatnya. Dia putuskan tanpa ada sebab tertentu. Nah. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Tanbihun. Di sini beliau menyebutkan tanbih, peringatan. Jadi selesai sudah pembahasan yang menjelaskan tentang sebab mengapa para wanita di antara mereka banyak yang terkena kerasukan dibanding kaum lelaki. Lalu beliau mengatakan tanbih, peringatan. Ba'dun nasi yaqulun, ada sebagian orang mengatakan, lamma kathura al-mu'aliduna bil-Qur'an wa sunnah kathura al-musabuna bil-masti wa sihir. Tatkala semakin banyak orang-orang yang mengobati, yang meruqyah dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka semakin banyak pula orang yang terkena sihir dan kerasukan. Nah, ada sebagian orang mengatakan begitu. Kenapa sekarang semakin banyak orang terkena kerasukan jin? Semakin banyak sihir menyebar. Kenapa? Karena semakin banyak orang meruqyah dengan cara yang syar'i, katanya. Ya. Nah. Apakah yang ini benar? apakah ucapan ini betul? Ya. Wal jawabu, jawabannya kata beliau, hadhihi al-mas'ala fiha tafsil. Permasalahan ini ada rincian. Fa itlaqul kathrati al-madhkura annaha mundu uqimati ar-ruqya syar'iyyah ghairu sahih lil umur al-atiyah. Namun menyebutkan secara mutlak, ya, bahwa semakin banyak orang yang meruqyah, semakin banyak pula orang kerasukan semenjak adanya ruqyah yang disyariatkan, ini tidak benar. Dari mana yang seperti itu? Ya. Lil umuril atiyah, berdasarkan poin-poin yang berikut ini. Yang pertama, minal ma'lumi anna katsiran minan nasi tarakul musyawirin wad dajjalin min saharatin wa munajjibina wa kuhan wa ghairihim. Merupakan perkara yang telah dimaklumi bahwa banyak dari manusia, kaum muslimin, mereka telah meninggalkan paranormal. Mereka telah meninggalkan para tukang sihir, para dajjal. Dari kalangan tukang sihir, ahli nujum, para dukun, dan yang selain mereka. Itu sudah banyak orang meninggalkan cara-cara pengobatan dengan yang diharamkan ini. Wa aqbalu ala ruqyati syar'iyyah, dan mereka lebih memilih untuk meruqyah dengan cara yang syar'i. Nah. Wa qad kana yablughu 'adadu adh-dhahibina ila as-sahir al-wahid al-mashhur mi'at al-uluf. Jadi beliau berbicara tentang yang terjadi di zaman. Ya. Bahwa jumlah dahulunya, jumlah orang-orang yang suka mendatangi tukang sihir satu saja. Yang tukang sihir yang masyhur, ya. Itu ratusan ribu yang datang sana. Nah. Hatta inna dakhila ila sahib la yatamassan min ad-dukhul illa ba'da ayyam. Sampai-sampai orang yang ingin masuk bertemu dengan tukang sihir yang sedang praktek itu tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa masuk dan bertemu kecuali setelah beberapa hari. Harus mendaftar dulu. Ya. Kenapa? Min kasratin nas, saking banyaknya orang yang datang. Ya. Untuk berobat pada tukang sihir. Oleh karena itu, sebagian mereka akhirnya menjadikan ini sebagai mata pencaharian yang luar biasa, lumayan, ya kan? Nah, satu orang 1.000 rial saja, 1.000 rial, 1.000 rial itu ya 50.000 rupiah, zaman. Nah, satu orang. 10 orang. Itu sudah berapa 10 orang? 500. Nah. Lah kalau sampai pendaftaran itu ya, dia buka dari pagi jam 7 misalnya sampai jam 10. Nah. Kalah itu penghasilannya dokter-dokter spesialis. Ya. Makanya banyak yang senang jadi tukang sihir karena ini. Luar biasa ramai. Alhamdulillah. Orang-orang jahil. Tidak mengerti. Nah, manusia ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-awam. Ya. Yang namanya awam. Ya seperti itu. Nah, senangnya yang rame-rame. Kalau ada yang rame, wah itu yang si datang. Nah, si orang disambar kilat saja bisa ribuan orang datang kok. Sambar kilat terus dapat batu, hah? Gini-gini aja dicelup-celupan gini, sembuh. Ya. Katanya anak sekecil itu bisa menghasilkan berapa ratus juta rupiah, mungkin miliar. Gak tahu sampai sekarang masih buka praktek nggak itu. Nah, begitu pula yang lain. Ya. Ada yang talbis mengatasnamakan ruqyah syar'i, ternyata setelah diperhatikan ruqyah bid'iyah. Tujuannya hanya mencari duit. Nah, mengatasnamakan ruqyah syar'i, apalagi kalau yang datang itu memang ya pernah haji ada hanya gitu. Nah, haji terus merugikan dan macam-macam. Nah, dengan jin. Makar. Ya, tipu daya. Nah. Nah, ini menyebar di Yaman. Ya. Sampai seperti yang beliau gambarkan ini. Ya, seorang kalau ingin bertemu dengan tukang sihir, apalagi kalau tukang sihir itu masyhur. Nah, itu luar biasa. Harus mendaftar ya. Apa? Hari ini misalnya, tunggu beberapa hari berikutnya baru dapat giliran. Nah. Ya. Jadi di sana itu kalau ada sesuatu yang seperti ini memang ramai luar biasa. Nah, saingan sama pengobatan gratis. Kalau pengobatan gratis juga ramai ya di Yaman itu. Nah, pernah ada ikhwan juga sakit. Ya, itu antrinya luar biasa. Orang-orang Yaman, ya, sampai keluar itu rela mereka duduk situ lama sampai sepanjang hari mau aja mereka. Gak ada kursinya loh. Bukan dikasih kursi duduk di situ, ruangan ber-AC enggak, di luar, jejeran dengan debu di situ. Nah, pengobatan gratis. Nah, ini tukang sihir juga mungkin seperti itu. فهذا التحول جعل بعض الناس يظنون أن المصابين بالمس كذروا عند فتح باب التداوي بالقرآن والسنة. Nah, saking banyaknya mereka itu yang dulunya seringnya datang kepada tukang sihir, setelah mereka mengetahui ternyata rukyah yang syar'i itu lebih manjur, lebih bermanfaat dan selamat dari kesyirikan dan kekufuran karena mereka muslimin, maka mereka banyak yang akhirnya beralih. Ya. Nah. Meninggalkan pengobatan-pengobatan alternatif yang sesat itu, lalu kemudian mereka lebih memilih cara yang syar'i yaitu ruqyah. Nah, karena banyaknya dari kalangan mereka yang dahulunya ke tukang sihir kemudian pindah lebih memilih cara ruqyah yang syar'i, sehingga sebagian mereka menyangka bahwa orang-orang yang ya, kemasukan itu lebih banyak disebabkan karena dibukanya pintu pengobatan dengan Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah. Nah, padahal memang asalnya mereka sudah sering bermuamalah dengan para tukang sihir. Sudah sering. Nah, ketika dia diruqyah, nampaklah dia. Pada awalnya kelihatan biasa-biasa saja. Begitu diruqyah, ternyata ada syaitannya di situ. Nah, bukan karena semakin banyaknya orang yang meruqyah, kemudian ya, semakin banyak pula orang-orang yang terkena kerasukan jin. Bukan itu. Namun yang perlu jadi perhatian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ruqyah ini jangan dijadikan sebagai mihnah, ya, pekerjaan. Nah, seperti pekerjaannya dokter misalnya buka praktek, ini juga mau buka praktek ruqyah, ya. Nah, buka setiap hari dari jam 7 sampai jam 5 sore, hari libur tutup. Nah, ruqyah yang syar'i ini tidak ada asalnya sama sekali. Nah, ruqyah itu siapa saja bisa meruqyah. Bahkan seseorang ketika dia merasakan sesuatu, dia meruqyah diri sendiri. Itu lebih afdal. Nah, meruqyah dirinya sendiri. Atau orang lain yang meruqyah dia. Juga diperbolehkan. Dan siapa saja. Jangan disangka bahwa yang meruqyah itu ada keahlian tertentu. Nah, dengan ciri-ciri tertentu. Sampai ada yang diistilahkan dengan dokter ruqyah juga. Ya. Ahli ruqyah. Ustadz ahli ruqyah. Nah. Akhirnya lama-kelamaan semakin tenar, partainya di bawah. Nah. Ini kampanye apa ngeruqyah? Allahumma musta'an. Cara-cara yang bid'ah, siapa saja meruqyah, silakan. Nah, si fulan, alan, ustaz, bukan ustaz, siapa saja bisa meruqyah. Ya. Nah, Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala, beliau terpaksa membuat bangunan itu karena ya, sebagaimana yang berita yang sampai kepada kami, itu sebenarnya terpaksa hajah ya, karena saking banyaknya orang datang. Nah, akhirnya dibuatlah tempat itu, kurang tambah. Nah, meskipun sebagian para ulama juga ya, tidak setuju dengan hal yang seperti itu, menyibukkan diri dengan ruqyah. Nah, siapa saja bisa meruqyah, tidak perlu seorang itu mengkhususkan dirinya ya. Sebagian kaum muslimin menyangka kalau ada satu orang meruqyah dan subhanallah berhasil sembuh, nah, itu kedengaran sama yang lain, datang itu. Nah, saya dengar ustaz bisa meruqyah, tolonglah ini anak saya juga. Nah, kemasukan. Ya, satu. Nanti datang lagi. Nanti terus datang. Jadi dokter ruqyah akhirnya. Nah, ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Minal ma'lum, yang kedua, minal ma'lum anna minal nasi man kanu muta'alliqina bil adriha allati tu'badu min dunillah. Merupakan perkara yang dimaklumi pula bahwa di antara manusia ada yang suka bergantung atau menggantungkan dirinya kepada kuburan-kuburan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kesenangannya datang kuburan, bukan hanya ziarah, berdoa kepada selain Allah, memohon agar diberikan manfaat dan ditolak dari kemudaratan atau yang semisalnya. Ya taraddaduna 'alaiha ma baina al-hin wal akhir. Di mana mereka itu ya taraddadun. Nah, seringkali datang ke kuburan-kuburan tertentu ya, atau yang dianggap saleh, sunan atau yang semisalnya pada waktu-waktu yang mereka telah tentukan. Waqad yablughuna fil munasabat al-mi'at min al-uluf. Bahkan ada waktu-waktu tertentu mereka mendatangi kuburan-kuburan itu ratusan ribu pula. Bal yablughuna 'inda ba'd al-adrihah al-mashhurah al-malayin. Bahkan jumlah mereka pada sebagian ya, kuburan-kuburan yang masyhur ya. Nah, yang tingkatannya itu dalam Islam mereka sudah apa itu ma'rifat, sudah jadi wali kutub. Itu yang datang malayin, sampai jutaan yang datang. Jadi beliau ini menggambarkan dan menyebutkan tentang kondisi yang ada di Yaman. Saking bodohnya sekian banyak kaum muslimin itu. Ya. Yang seperti ini yang jadi ramai gitu. Buka pengajian. Ya. Kajian al-usul salasa, enggak ada yang datang kecuali segelintir orang. Nah. Ya. Acara haul, acara istighasa, acara luar biasa yang datang itu. Walaupun mereka harus mengeluarkan uang sekian banyak. Nah, karena ada keyakinan tertentu. Wa fihim man huwa mukhabun bil masyi wa sihri. Sehingga di antara mereka ada yang tertimpa penyakit ini, kerasukan dan sihir. Fatahawwala 'adadun min haula ila raqin bil ruqyati syar'iyyah. Sehingga mereka pun berpindah. Yang tadinya mereka suka datang kepada tukang sihir, maka mereka meninggalkan dan lebih memilih ruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Yang ketiga, ba'dun nasi taraku dhahaba ila al-athibba hina ma lam yajidu 'indahum ma'rifatan bi amradil mas'i wa la fa'idah. Sebagian manusia juga ada yang meninggalkan untuk mendatangi dokter. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tidak melihat pada dokter itu punya ilmu tentang penyakit-penyakit kerasukan. Nah, ada spesialis kerasukan nggak di jurusan kedokteran itu? Hah? Nah, ini spesialis THT, yang ini spesialis apalagi jantung ini spesial, hasil banyak spesialis. Tapi enggak ada yang spesialis kerasukan. Nah, khusus. Nah. Ya. Yang terkenal orang bisa mengobati seperti itu. Ya itu, orang-orang tidak normal. Tukang sihir, dukun dan yang semisalnya, sehingga mereka kalau didatangi dan minta penyembuhan, maka mereka mengobatinya juga dengan cara nusyrah. Menangkal sihir dengan sihir pula. Menangkal jin dengan jin yang lain pula. Nah. Ya. Nah, sementara sebagian penyakit itu tidak ada hubungan dengan penyakit jasmani. Nah, seperti yang kita sebutkan, kadang-kadang seorang hilang pendengarannya bukan karena ada sesuatu yang rusak dari gendang telinga, tapi ditutupi oleh jin. Nah, itu gimana itu? Nah, bisakah dokter memberikan apa memecahkan permasalahannya? Nah, sehingga mereka melihat, wah ini dokter nggak bisa apa-apa dalam hal ini, tinggalkan. Watawajjahu ila raqina bil Qur'ani was sunnah, lalu kemudian mereka lebih memilih ruqyah dengan Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, hendaknya seorang jangan menyampingkan yang namanya ruqyah itu. Ruqyah syar'i. Wallahi itu bisa mengobati penyakit rohani dan penyakit jasmani. Al-Qur'an Al-Karim pengobatan. Mengobati penyakit rohani dan penyakit jasmani. Nah. Oleh karena itu orang muslim jangan menyampingkan permasalahan ini. Dan kita juga tidak menghukumi secara mutlak setiap ada penyakit mesti gara-gara jin. Enggak juga. Ya. Kadang-kadang ada sebagian mereka berlebihan dalam hal ini. Nah. Dikit-dikit, oh ini pasti kena jin, pasti diganggu jin. Padahal mungkin tidak. Ya, dalam artian bisa dibuktikan secara ilmiah dari sisi ilmu kesehatan. Nah, mungkin ada yang kurang, oh ini disebabkan karena ini, disebabkan karena itu. Nah, tidak boleh tinggalkan ilmu kedokteran secara mutlak. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tapi juga ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa dipecahkan kecuali dengan ruqyah syar'i. Wa sayabqa hadha at-tawajjuh ma baqiya al-qa'imuna 'ala ar-ruqyah wa 'indahum ahliyatun lil-qiyam bi hadha al-'amal al-'azhim, dan akan terus berdatangan orang-orang yang meninggalkan cara-cara yang tidak syar'i atau meninggalkan mereka yang tidak mengerti ruqyah, mereka menuju kepada ruqyah yang syar'i, yaitu mereka yang memiliki keahlian untuk bisa meruqyah dengan cara yang syar'i. Nah, gimana bisa memiliki ahlian ruqyah dengan cara yang syar'i? Ya tentunya belajar, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar kita mengetahui dalam ruqyah itu mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan, apa yang disyariatkan, apa yang tidak disyariatkan. Karena sekarang ini luar biasa. Ya. Praktek-praktek ruqyah bermacam-macam. Nah, ya, masing-masing punya cara tersendiri. Mengatasnamakan syar'i padahal tidak syar'i. Ya. Ngeruqyah wanita, yang ngeruqyah laki-laki, disentuh tubuhnya sana sini dengan alasan jinnya di kaki, jinnya di tangannya, jinnya di wajahnya, doa hasil. Nah, jangan-jangan dia yang ngeruqyah jinnya. Nah, ya. Maka seorang harus belajar, ya. Mana yang tidak diperbolehkan, mana yang disyariatkan, penting. Agar kemudian seorang tidak terjatuh ke dalam tipu daya syaitan. Dia ketipu. Sebagian mereka kerjanya ngeruqyah, ngobrol sama jin. Ya, mungkin baca Al-Fatihah sedikit, ayat kursi, langsung ditanya, kamu siapa? Nah, oh saya Fulan. Dari mana kamu? Dari Pantai Selatan, misalnya. Nah, ya. Ngapain kamu di sini? Walhasil terjadi ngobrol sampai dibuat satu buku, dialog dengan jin muslim. Dari mana kamu tahu kalau dia muslim? Kalau anggaplah dia muslim, dari mana kamu tahu kalau dia itu jujur? Nah, muslimin banyak kadzabun. manusia saja, banyak muslim yang kadzab, pendusta, apalagi jin. Nah, saya diajak dialog. Nah, dibacakan teriak-teriak panas-panas katanya. Nah, sudah masuk Islam. Iya, saya mau masuk Islam. Kayaknya dituntun, ada dua kalimat syahadah. Nah, akhirnya yang meruqyah ini menyangkal, sudah jinnya sudah jadi muslim. Dari mana kamu tahu? Nah, orang kafir bisa main-main seperti itu. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nanti akan disebutkan bagaimana cara seorang meruqyah yang syar'i. Nah, la nanta anna min asbab kasrati at-tawajud 'inda ar-raqin bir-ruqyah syar'iyyah kasratu mu'adzati sihr ahli tauhid was-sunnah. Kita juga tidak melupakan bahwa di antara sebab-sebab semakin banyaknya ditemukan orang-orang yang datang kepada orang yang meruqyah dengan cara yang syar'i disebabkan karena banyak pula ulah para tukang sihir yang menyakiti ahli tauhid dan ahlu sunnah. Jadi kalau melihat orang ini yang tadinya sering datang ke dukun, sering datang tukang sihir, akhirnya dia tinggalkan dan ingin mempelajari tauhid, ingin meruqyah dengan cara yang syar'i, tidak senang tukang sihir itu. Ya, tidak suka, mengurangi penghasilan, ya kan? Nah, yang tadinya sekian banyak orang datang berkurang satu pindah. Nah, kalau sesuatu yang mendatangkan penghasilan kemudian orang meninggalkannya yang menyebabkan berkurang, oh ini biasa menimbulkan masalah, menimbulkan permasalahan baik di kalangan manusia maupun di kalangan jin. Kadang-kadang ada sebagian amalan bid'ah itu luar biasa jadi mata pencaharian. Nah, ya, asal bisa gini-gini aja, goyang-goyang terus robbana ya. Nah, asal bisa gitu aja, bisa komat kamit mulutnya, nah, diundang acara ini acara itu, nah, apa sudah, ya, luar biasa. Ketika diberikan peringatan bahwa ini bid'ah, ini nggak ada syariatnya, ini tidak dianjurkan. Nah, kenapa? Karena orang semakin banyak mengenal sunnah akhirnya meninggalkan cara-cara yang seperti ini. Nah, dari kalangan para tukang sihir seperti itu pun keadaannya. Fasahara jaduna fi irsal jin al du'a. Tukang-tukang sihir itu semangat untuk mengutus para jin untuk menyakiti dan mengganggu para da'i. Wa 'ala tullabil ilm wal munafirina lidda'wah. Dan untuk mengganggu para penuntut ilmu dan orang-orang yang menolong dakwah ini. Fal isabatu bihadha sin sulfitun nazar wa hiya ziyadatun fi kasratin indar raqin. Ya. Maka perbuatan tukang sihir ini yang mereka hendak menyakiti para doa itu tentunya akan mengundang perhatian yang lain. Ya. Berarti memang tukang sihir ini jahat. Ya. Tujuannya bukan kebaikan. Dan ini semakin menambah banyaknya dari kaum muslimin yang lebih memilih ruqyah yang syar'i. Yang kelima, baqa'u ba'dil musabin bil masyi wa sihri muddatan kabira 'inda ar-raqi bi'tibari ta'akhkhuri shifaihim. Juga termasuk di antara sebab karena ada sebagian mereka yang tertimpa kerasukan ataukah tersihir, mereka masih dalam proses yang cukup lama untuk diruqyah disebabkan keterlambatan sembuhnya mereka. Karena orang ya, jin itu berbeda-beda keadaannya. Dari kekuatan juga mereka berbeda. Ya. Ketahanan mereka masuk ke dalam tubuh seorang juga berbeda. Ada yang cepat, ada pula yang lambat, membutuhkan proses yang cukup lama pada saat meruqyah. Wa katsiran ma yakunu hadha bi sababi 'adami islahil mariyid wa man ma'ahu ma bainahum wa bainallah. Dan kebanyakan keterlambatan orang-orang yang diruqyah itu ya, terlambatnya mereka sembuh itu biasanya disebabkan karena tidak baik yang dimiliki oleh orang sakit ini. Ya, bahwa orang sakit ini tidak saleh, tidak memperbaiki diri. dia dan yang bersamanya. Tidak menjaga hubungan yang baik antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, pada saat seorang meruqyah itu penting sekali ya, nasihat. Nah, jangan hanya asal taunya membacakan Al-Qur'an Karim. Ya. Kita setengah mati membaca Al-Qur'an Karim terus kita bacakan. Lah dia di rumahnya penuh dengan gambar, ya, tidur sama anjing. Naam. Ya. Sehingga menjadikan rumahnya itu rumah yang tidak dihuni oleh para malaikatur rahmah. Nah. Musik non-stop terus di kamarnya seperti itu. Ya. Mungkin pada saat dibacakan, ya. Ya, apa? Ya, sedikit saja pengaruh. Lalu kemudian kembali. Ya, kembali lagi. Nah. Maka harus ada nasihat. Harus disampaikan bahwa hendaknya rumahnya itu disterilkan, hendaknya keluarga itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga diri, ya, rubah keadaan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu ditinggalkan. Nah, taat kepada Allah, belajar sunnah, ya, belajar ilmu. Nah, ramaikan rumah itu dengan ibadah, salat sunnah, zikrullah, tilawatul Quran, ya, ta'lim, pelajaran dan seterusnya. Tinggalkan segala sesuatu yang dapat merusak kondisi rumah tangga itu. Sebab kalau tidak demikian, tidak akan memberikan pengaruh. Ya. Ruqyah itu akan berhasil ketika ada sesuatu yang diwujudkan dan ada penghalang-penghalangnya itu ditinggalkan. Nah, bukan hanya sekedar kita melakukan, namun ada pencegah-pencegah yang dapat memberikan pengaruh pada ruqyah itu harus ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, tahwilu ba'dir raqin ar-ruqyata ila salbi amwalin nas. Ya. Kebanyakan para peruqyah juga, nah ini. Mereka merubah ruqyah itu akhirnya tujuannya adalah untuk mengambil harta manusia. Nah ini. Sebagian mereka mengatasnamakan ruqyah yang syar'i, tapi pada hakikatnya tujuannya adalah mencari harta. Fayadhhabu minhum al-ikhlas was-sidqu ma Allah, sehingga tidak lagi ada keikhlasan, tidak lagi ada kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang ruqyah itu dianjurkan dan disyaratkan seorang itu punya keikhlasan untuk memberikan pengaruh. Karena itu sangat erat kaitannya dengan masalah istijabatul doa, dikabulkannya doa seseorang. Ya. Ketika dia meruqyah, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Namun karena tujuan seorang itu hanya untuk mendapatkan dunia, sekali ruqyah, bayangkan kalau sekali ruqyah 500 ribu misalnya. Ya. Baru 100 orang sudah bisa naik haji 2 kali. Nah, ya, sebagian mereka itu masyhur dengan ruqyah. Nah, siapa itu ada orang katanya bisa memindahkan penyakit ke hewan. Jadi kalau ada orang sakit, ya, ada orang sakit apa misalnya liver, penyakitnya itu dipindah ke kambing. Tuh, berarti kamu menyiksa kambing dong. Ya. Nah, tidak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan hewan. Kamu mau menyembuhkan orang, kamu menyakiti kambing. Nah, hasil yang lain lagi punya cara tersendiri. Nah, tujuannya adalah fulus. Ya. Sekarang ini masyarakat rahimakumullah, mereka orang-orang tidak terikat dengan cara-cara yang syar'i, itu berusaha mencari satu cara bukan untuk beribadah meskipun mengatasnamakan ibadah tapi untuk menghasilkan harta, ya, walaupun dengan mengatasnamakan sholat khusyuk, ya, anda mau sholat khusyuk bayar 1 juta, ya, masuk hotel, nah, mau sholat khusyuk 1 juta, hah? Nah, penting itu dikumpul umroh, sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bermanfaat. Ya. Atau belajar, menuntut ilmu. Saya mau sholat khusyuk, bayar. Nah, mau menenangkan hati, bayar. Nah, harta, tujuannya harta. Dunia. Allahumma musta'an. Wa taqillu muraqabatuhum lillah, dan sangat sedikit perasaan muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'ufu khawfuhum min makrillah, dan lemah perasaan takut mereka dari makar Allah. Wa yashul 'alaihim ay yuqbilu ba'dhan. Na'am, wa yashul 'alaihim ay yaqbalu ba'dhan min al-ma'asi wa ay yujamilu al-mardha wal-murafiqin. Dan sangat mudah bagi mereka untuk menerima sebagian perbuatan maksiat. Wa yujamilul marba wal murafiqin, lalu kemudian berbasa-basi dengan orang-orang yang sakit atau orang-orang mengantarnya, tujuannya agar dia bisa mengambil harta orang, bukan ya karena rukyahnya. Nah, فَلَا يَحْرِسُونَ عَلَى إِسْلَاحِهِمْ وَلَا عَلَى عَافِيَتِهِمْ بِالطُّرُقِ الشَّرَعِيَّةِ, sehingga mereka tidak semangat untuk memperbaiki orang, menyembuhkan seseorang dengan cara-cara yang syar'i, tapi tujuan utamanya adalah lurus. Kadang-kadang seorang memungkinkan ya, diruqyah pada saat itu insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan ya, tapi kalau diruqyah sembuh pada saat itu, bayarnya sekali aja, maka dibagi-bagi. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Besok datang lagi. 4 kali hadir. Lumayan. Nah. Allahumma musta'an. Yang ketujuh. Tashilu ta'ati sihri wa intisaruhu fi asrina. Faqad sara li sihri wa sarati qanawatun fada'iyyah. Dimudahkannya orang untuk mengambil ilmu sihir dan menyebar pada masa kita sekarang ini, terdahulu menyebar. Bahkan sihir itu dan para tukang sihir itu sudah memiliki qanawatun fawaiyah, sampai punya situs-situs internet. Hah? Sekarang ini para tukang sihir cari duit gampang. Nah, dengan kemajuan teknologi maka kemaksiatan juga semakin canggih. Mereka memanfaatkan teknologi untuk semakin ya, memodernkan perbuatan-perbuatan syirik dan kemaksiatan itu. Kalau dahulu Anda harus datang konsultasi seperti yang disebutkan tadi, sampai harus antri beberapa hari baru bisa ketemu dengan tukang sihirnya. Kalau sekarang enggak, cukup dengan SMS. Ya, Anda SMS, kali SMS berapa itu? Nah, Allahumma musta'an. Sampai punya situs internet. Luar biasa ini, internet memang jadi ya, kesempatan bagi sebagian mereka untuk berbuat kejahatan. Kejahatannya lebih besar tentunya. Banding kebaikan, yakni subhanallah. Situs-situs salafiyin bisa dihitung jari. Ya, bisa dihitung jari. Nah, dibandingkan sekian banyak situs kesesatan. Yang ini mengajarkan liberal, yang ini mengajarkan sihir, yang sana mengajarkan dukun, yang ini alhasil macam-macam. Nah, yad'una ila sihrihim bitturuqi syaitaniyah wa yu'allimuna sihra, di mana mereka mengajak kepada sihir mereka dengan cara-cara syaitan, dan mereka mengajarkan sihir itu. وَمَا كَثُرَ السَّحَرَةُ فِي مَكَانٍ إِلَّا كَثُرَ الْمُصَابُونَ بِالسِّحْرِ, dan tidaklah semakin banyak para tukang sihir yang ada di suatu tempat, melainkan semakin banyak pula orang-orang terkena sihir. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا, dan yang menunjukkan atas hal ini, bahwa nampak pada tahun 1427 Hijriah, berapa tahun yang lalu ini? 3 tahun yang lalu. Fi mudiriyati rusud Yafi' Sufla, ya, di pusat ya, daerah rusud yaitu Yafi' bahagian bawah Yaman selatan. Ya, itu Yaman selatan, bagian Aden di sana. Ya. Pada tahun itu, saharatun kathirun. Banyak tukang sihir yang muncul dari kampung itu. Ini satu kampung dari rusut ini. Hatta balagha adadul muttahamina bisihri 50 sahira. Sampai jumlah orang-orang yang tertuduh punya ilmu sihir 50 orang. Bertukang sihir semuanya 50 orang. Luar biasa. Nah. Wa balagha adadul musajjalina fi kashfid daulah bil isabati bisihri akthar min 1000. Dan tercatat jumlah orang-orang adadul musajjalin atau musajjalin, orang-orang yang tercatat dalam catatan negara, ya, orang terkena sihir itu lebih dari 1000 orang. Wala haula wala quwwata illa billah. Tercatat juga ini. Subhanallah. Ya. Berarti mereka memperhatikan masalah ini. Ya. Kalau kita datang ke rumah sakit tanya berapa jumlah orang yang kerasukan di rumah sakit ini, mungkin enggak tercatat ya. Kalau penyakit ini, penyakit mungkin ada. Nah, tapi ini subhanallah, orang terkena sihir dicatat lebih 1000 orang. Nah, tukang sihirnya 50, yang terkena lebih 1000 orang. Nah, Allahumma musta'an. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa tidak benar ucapan yang mengatakan bahwa semakin banyak ruqyah syar'i maka semakin banyak pula orang-orang yang terkena kerasukan jin. Yang berikutnya, alamatun dalatun ala anna fulanan musabun bimaradin nafsi. Tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu terkena penyakit jiwa. Ya. Al-alamatun dala ala anna fulanan musabun bimaradin nafsi kal-ati. Itu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa si fulan itu terkena penyakit jiwa. Hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, ayyusarrihal maridu bi annahu sara yasrahun nas. Misalnya orang itu yang terkena penyakit tersebut itu dia benci kepada orang, benci kepada manusia. Bisa bagi su'i mu'amalatihim lahu. Dengan sebab jeleknya pergaulan manusia kepadanya dalam menyikapinya, akhirnya dia enggak senang. Akhirnya muncul penyakit ya kan. Terpikirkan oleh dia, kenapa setiap saya bergaul dengan fulan selalu saya disakiti, selalu saya dihinakan dan seterusnya. Akhirnya tertekan dia, muncullah penyakit jiwa, stres. Ya. Nah, karena kalau setiap bergaul sama manusia yang lainnya, dia selalu disakiti, dia selalu direndahkan. Nah, akhirnya dia meninggalkan orang lain. Dia lebih memilih bermain dengan semut daripada main sama manusia. Nah, memilih bermain sama ayam daripada bermain sama manusia. Nah, bi khilafi ma law karihahum biduni ridah, fa hadza sababu isabati bil mas. Beda kalau kemudian seseorang membenci manusia dengan tanpa keridaannya. Nah, artinya tanpa sebab. Tiba-tiba benci saja. Padahal orang sudah berbuat baik kepada dia. Dia benci. Nah, ini sebab yang menunjukkan bahwa dia kerasukan. Di sini beliau hendak membedakan mana orang terkena penyakit jiwa, mana orang yang kerasukan. Tidak semua orang ketika dia melihat dia benci pada orang lain maka dia kerasukan. Oh, tidak. Kadang-kadang ada faktor-faktor tertentu. Nah. Yang kedua, asy'ur bidhiqis sadr bisababil ghammin nafsi. Merasakan sempit dadanya. Ya. Karena sebab ya kesedihan yang menimpa jiwanya. Ya, orang terkena penyakit jiwa yang seperti ini. Sempit. Susah melihat kehidupan. Ya. Ya, macam-macam keadaan, mungkin banyak utang, mungkin juga karena sebab-sebab yang lain, stres. bingung melihat kondisi rumah tangga. Bapak ibu serang setiap hari kerjanya cekcok, bertengkar, kelahi. Ya. Nah, dan yang semisalnya, maka dia merasakan sedih. Akhirnya muncul apa? Dampak-dampak yang berikutnya. Yang ketiga, hubbul wahdah. Akhirnya dia senang menyendiri. Al-inizal wal intiwa. Senang mengasingkan diri, enggak suka bergaul sama orang. Enggak ya. Mesti kalau seorang itu mengasingkan diri eksklusif kemudian dituduh teroris, enggak mesti. Kadang-kadang orangnya stres memang. Ya. Enggak suka bergaul sama orang lain. Bidakwah kasrati masyakilin nas, karena dengan alasan selalu banyak problem bersama manusia. Nah, wa adami sidqihim wa wafa'ihim, dan tidak jujurnya mereka dan tidak menunaikan janjinya mereka. Hanya terfikirkan terus, ah, mending sendirian daripada gaul sama orang. Nah, akhirnya muncul dampak lagi yang berikutnya, kasratun nisyan. Akhirnya dia jadi banyak lupa. Ya. Orang yang terkena penyakit jiwa ini dikit-dikit lupa, sering lupa. Karena apa? Dia terfokus kepada satu permasalahan, ya, yang sering menjadi pemikiran dia, sehingga yang lain-lain itu enggak diperhatikan. Li'anna al-mushkilat tuzhibu tarkizahu 'ala al-ashya. Sebab karena problem yang muncul pada diri seorang menyebabkan dia tidak lagi konsentrasi kepada yang lainnya. Dia hanya konsentrasi kepada apa yang selalu menjadi pikirannya. Akhirnya muncul lagi dampak yang berikutnya, al-khumul wal kasal, kemalasan. Ya, tidak ada gairah, tidak bergairah dalam kehidupan. Nah, kalau yang sudah seperti ini keadaannya, segera diperbaiki orang itu. Jangan sampai dia masuk ke dalam kamarnya terus ngambil tali gantung diri. Ya. Gak sedikit orang seperti ini. Nah, segera ditanya, kenapa, ada apa, ya. Kalau dia benci kepada orang lain, jadikan kamu agar dia disenangi, ya. Dia senang kepada kamu. Karena dia butuh orang yang apa istilahnya curah hati dan itu. Nah, dia membutuhkan sesuatu yang dia bisa menumpahkan unek-uneknya, apa yang terfikirkan oleh dia. Dan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah dia mengetahui bahwa yang terbaik bagi seorang itu adalah kembali kepada syariat Allah, dia akan merasa tenang dengan itu dan tidak akan merasa sedih ketika orang-orang meninggalkannya. Ya. Justru dia lebih senang dengan kesendiriannya. Bersama apa? Bersama Al-Qur'anul Karim. Bersama ibadah, bersama salat. Wallahi kalau seorang merasakan nikmatnya salat, nikmatnya ibadah, nikmatnya membaca Al-Qur'an, mentadabburi ayat-ayatnya, dia tidak akan peduli orang mau senang sama dia. Ya. Nah, dia tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang terlalu problem, muskilah. Ya. Nah, yang penting dia menjaga diri. Dia berusaha untuk berbuat baik. Orang membencinya, ya, terserah. Dia telah berusaha untuk berbuat kebaikan. Nah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Allah itu lebih baik. Nah, sebab kalau tidak, ya, seperti ini dampaknya. Akhirnya timbul kemalasan, tidak ada gairah dalam kehidupan. Li'anna al-fikra yu'athiru 'ala khalaya al-jism al-hayawiyyah. Sebab pikiran itu akan memberikan pengaruh, ya, kepada jasmani yang kosong, ya, dalam kehidupannya. Artinya yang dalam keadaan kosong, hampa, maka dia terfokus pada sesuatu itu akhirnya memberikan pengaruh. Jasadnya juga semakin lemah. Nah, ya, di antara mereka ada yang stres, akhirnya di antara mereka ada yang sampai gila, ada yang sampai gantung diri, bunuh diri dan macam-macam. Nah, maka butuhnya kita dibimbing dengan agama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap ada permasalahan, kembalikan kepada syariah. Itu jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kita harus yakin dengan firman Allah ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Pasti ada. Oleh karena itu seorang muslim, kalau dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terlalu stres memikirkan sesuatu. Ya, ada satu ya ujian ya sabarlah sudah. Memang sudah seperti itu, sabar. Nah. Ya. Kadang-kadang ada orang kalau sudah dinasihati sabar, sabar terus sampai kapan sabar? Ya. Sampai seterusnya. Enggak ada henti-hentinya sabar itu seterusnya. Nah. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Kenapa? Kalau tidak sabar hilang kontrol. Kalau sudah hilang kontrol, ya, sudah tidak terarah. Walhasil terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan dia keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan demikian kita telah menyelesaikan satu pembahasan, yaitu pembahasan hukum bermuamalah dengan jin. Insyaallah pertemuan yang berikutnya ini telah memasuki pembahasan tentang masalah ruqyah. Nah, ini kalau melihat ketebalan buku ini membutuhkan Ramadan berikutnya. Nah, seandainya bulan Ramadan 60 hari, ya mungkin insyaallah kita bisa menyelesaikan. Tapi insyaallah terus kita baca insyaallah dan mengambil apa yang berfaedah bermanfaat dari kitab ini. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bagaimana cara Islam yang benar dalam memeriahkan hari raya Idul Fitri? Nah, merasakan kegembiraan, ya, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sambil tidak melupakan kewajibannya, bayar zakat, zakatul fitr, jangan sampai dilupakan, melaksanakan salatul Id, ya. Nah, bergembira silakan, memang dianjurkan untuk bergembira, itu adalah hari kegembiraan kaum muslimin. Nah, pada hari itu hanya jangan melakukan sesuatu yang melampaui batas, yang menyebabkan seorang lalai. Begitu tiba waktu sholat, dia sholat tetap. Nah, kegembiraan dalam batas-batas syar'i, kegembiraan merasakan nikmat Allah setelah berpuasa, kegembiraan bertemu dengan saudara-saudara, dengan para ikhwan, dengan aqarib. Nah, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyimpang ditinggalkan. Ya. Apa yang diistilahkan oleh sebagian mereka halal bihalal, al-halal mukhallad bil haram. Nah, ya, kumpul laki perempuan salaman dan seterusnya. Ya, tentunya seperti ini ditinggalkan. Apakah berdosa ketika raya Idul Fitri seorang anak tidak pulang kampung? Wah, kalau dihukumi berdosa repot ini. Nah, ya tergantung keadaan masing-masing orang, ya. Pulang kampung bertemu dengan orang tua ya juga tidak mesti pada hari raya. Nah, ini sebagian mereka itu menyangka bahwa hari raya itu waktunya saling maaf memaafkan. Adapun di luar hari raya, nah, waktunya saling bentrok-bentrokan satu sama yang lain. Ya. Kalau bukan di hari raya itu ibunya dibentak-bentak. Apa yang minta duit terus? Macam-macam mengenal. Tapi kalau sudah hari raya sungkeman. Ya. Berlalu hari raya bentrok lagi. Ya bukan seperti itu. Nah, birrul walidain itu seterusnya, berbakti pada orang tua itu seterusnya, setiap saat, setiap hari, bukan hanya di hari raya seorang kemudian datang minta maaf, ya, berlalu hari raya berlalu pula maaf memaafkan. Jangan seperti itu, ma'asyiral rahimakumullah. Ya, sehingga jangan dikaitkan ingin pulang kampung, ingin bertemu dengan orang tua, silakan. Ya, beda kalau seorang memang kesempatannya di hari itu. Dapat cutinya hanya di hari raya misalnya. Nah, sehingga itu kesempatannya, silakan. Nah, tapi kalau mengkhususkan, ya tidak, jangan sampai kita itu memohon maaf kepada orang tua hanya di hari raya saja, tidak. Nah, kapan saja. Nah, kita mengetahui orang tua kita tersinggung, segera minta maaf. Jangan nunggu hari raya baru minta maaf. Nah, Ini ma'asyar ikhwarahimah, ini kebiasaan buruk ya, sebagian kaum muslimin mengkhususkan. Apabila ada penyelenggara jenazah dalam keadaan sisa i'tikaf, apakah boleh mengikuti jenazahnya? Apakah ini termasuk udzur? Anda tidak mengetahui bahwa ini termasuk udzur. Ya. Yang jelas i'tikaf hukumnya sunnah. Ya. Mengikuti jenazah juga hukumnya sunnah. Hakul muslim alal muslim. Yang sangat ditekankan. Kalau dia mengikuti jenazah, ya dia niat membatalkan i'tikafnya. Ya. Nah, selesai, ya nanti dia memulai lagi. Niat baru lagi berarti. Sebab amalan-amalan i'tikaf itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Dan bahkan ada yang membatalkan i'tikaf. Nah, yang diperbolehkan adalah segala hal yang menyangkut dengan ibadah. Itu dianjurkan. Memperbanyak baca Quran, memperbanyak ibadah, sholat, menuntut ilmu, murajaah. Ya. Ini tidak menafikan i'tikaf. Hadir di majelis ilmu tidak menafikan i'tikaf. Nah. Atau sesuatu yang memang mengharuskan dia untuk melakukannya. Seperti kamar mandi, ya butuh. Nah, demikian pula makan. Kalau misalnya nggak ada yang membawakan dia makan, maka dia boleh pulang ke rumahnya untuk makan. Soalnya kalau ada yang membawakan itu lebih afdal, tidak menyebabkan dia harus keluar. Nah, ya, boleh kadang-kadang menerima tamu, boleh. Boleh di apa, rambutnya disisir oleh istri juga boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau i'tikaf, beliau memasukkan kepalanya di kamar Aisyah. Nah, maka Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman sini kan enggak ada. Nah, rumahnya jauh dari masjidnya. Nah, hal-hal yang seperti ini boleh. Ada pula yang membatalkan i'tikaf. Seperti apa? Berhubungan. Mendatangi jima'. Wala tubashiruhunna wa antum 'aqifuna fil masajid. Yang dimaksud al-mubasyarah yaitu jima'. Para ulama dalam keadaan i'tikaf, maka ini membatalkan i'tikaf. Atau dia keluar tanpa hajah. Tanpa hajah. Ada kebutuhan, iseng-iseng keluar olahraga, lari-lari keliling masjid misalnya. Nah, maka batal i'tikafnya. Atau dia keluar jual beli ke mall, kemana. Nah, batal i'tikaf. Ya, karena tujuan dari i'tikaf itu adalah seorang fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya bisnis dikesampingkan dulu. Ya. Kesempatan bulan Ramadan penghasilannya luar biasa ya. Kalau gitu jangan i'tikaf. Ada pula sesuatu yang apabila dibutuhkan maka dibolehkan dengan syarat. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa sesuatu itu kalau memang dibutuhkan, ya dibatalkan i'tikaf. Lalu kemudian selesai kebutuhan itu, dia memulai dengan niat yang baru lagi. Nah, ada pula sebagian para ulama mengatakan boleh tapi dengan syarat. Ya. Misalnya sebelum dia memulai i'tikaf, dia sudah mensyaratkan. Ya. Bahwa dia meniatkan i'tikaf. Tapi dengan syarat apabila ada sesuatu hajah, kebutuhan yang mendesak, maka dia berada di atas syaratnya. Maka yang dibolehkan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membolehkan hal ini. sebagaimana seorang haji. Ya. Apabila seorang sedang menaikkan ibadah haji, maka sebelum dia memulai, dia menyebutkan syarat. Idza habasani habis fa mahalli min haitsu habasani. Apabila aku dihalangi oleh sesuatu untuk meneruskan amalan ibadah haji, maka tempat saya di mana saya berhenti dari amalan haji, sehingga dia tidak perlu mengulangi lagi, nanti tinggal melanjutkan. Itu kalau dia menyebutkan dengan syarat. Nah, itu pula sebagian para ulama mengkiaskan kepada i'tikaf, karena ini adalah amalan yang sama-sama bersambung. Bagaimana amalan haji dari awal hingga akhir itu bersambung, sholat dari awal hingga akhir bersambung, demikian pula i'tikaf dari awal hingga akhir bersambung. Nah, ya seperti itu tadi. Kalau ada orang sakit dijenguk atau mengantarkan jenazah, nah, ya, wallahu ta'ala. Apakah boleh orang tua mengatakan pada anaknya kalau sudah masuk ke maghrib di luar banyak syaitan atau menakutinya dengan syaitan? Jangan ditakut-takuti, ya. Dikabari, ya. Disampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya, apabila telah datang awal malam, maka bersebaran syaitan itu, bukan untuk ditakut-takuti. Nah, tapi untuk menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan terbiasa menjadikan anak itu ditakut-takuti dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, apalagi kalau orang tuanya memang sudah dasar penakut, waduh, ini yang repot. Dasar penakut, dia juga nakut-nakuti anaknya. Nah, akhirnya sama penakutnya. Diajarkan anak itu berani, ya. Tidak alergi dengan kegelapan, tidak takut dengan kegelapan. Nah, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.